Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita sampai pada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, "Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir." Dalil untuk faqrah ini apa? Untuk perkataan tersebut dalilnya apa indak? Wahyu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Naam. Dan makna di sisi ahli sunnah wal jamaah tentang ayat ini sangat jelas, yaitu naam, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mampu atas segala sesuatu. Naam. Dan sesuatu yang dimaksud yaitu kulli syai'. Segala sesuatu yang dimaksud apa? Hendak Sufi. Ala kulli syai'in qadir. Kullu syai' memiliki makna umum dan yang dimaksud apa? Ya rahmatullah. Nah, kullu syai'in ay kullu mumkinin. Jadi semua segala sesuatu yang mungkin, sehingga keluar darinya apa? Segala sesuatu yang muhal. Baik. Dan perkara yang muhal kemarin terbagi menjadi berapa? Syahrul. Dua, yaitu muhal lidzatih. Muhal lidzatih, yaitu yang memang dia tidak bisa apa? Tidak bisa menerima untuk ada. Layak balut tersebut, yaitu tidak mungkin adanya. Ini muhal yang lidzatih. Kemudian yang kedua, apa maulana? Muhal lighairi. Naam. Yaitu perkara yang tidak ada, tapi apa punya kemungkinan untuk ada, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya untuk tidak ada. Ini muhal li ghairi. Dan perkara muhal li ghairi ada kaitannya dengan kudrah atau tidak? Indak Abu Zaid, masih terkait dengan kudrah. Sehingga yang tidak terkait dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala yaitu muhal lidzati. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui ikhwan bahwasanya wallahu ala kulli syai'in qadir, kita telah mengetahui makna syai', yaitu apa? Kullu mumkin, semua perkara yang mungkin. Berarti perkara-perkara yang muhal lidzatih tidak masuk dalam cakupan ayat, karena memang tidak tergambarkan perkara-perkara yang muhal lidzatih ini untuk ada berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, dan di antara hal-hal yang ditanyakan oleh ahlul bidah berhubungan dengan masalah ini, yang harus seorang sunni salafi bisa mengetahui jawabannya, pertanyaan-pertanyaan mubtada'ah seperti nam hal yastati'u an yakhluqa han nam halillah yastati'u an yakhluqa mithla nafsi, misalnya apakah Allah mampu untuk menciptakan yang semisal dengan dirinya, atau apakah Allah mampu untuk membinasakan dirinya? Baik. Maka kita katakan pertanyaan ini sejak asalnya sudah apa? Sudah pertanyaan yang rusak. Pertanyaan yang tidak benar. Nah, tapi sebab yang ditanyakan itu perkara yang muhal. Perkara yang muhal lidati. Nah, sebab misalnya tadi untuk menciptakan yang semisal dengan dirinya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala dan seandainya menciptakan sesuatu yang semisal dengan dirinya, maka ini bukanlah apa? Sesuatu yang semisal dengannya. Kenapa? Karena Allah pencipta dan itu yang diciptakan apa? Makhluk, iya kan? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Sehingga tidak mungkin ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu adalah apa? Perkara yang muhal. Baik. Alakala itulah Imam Al-Munawi rahimahullahu taala tegaskan, fal mustahilu la tata'allaqu al-qudratu bihi. La linaqsin fiha bal li'adami qabiliyatihi lilwujud. Nah, perkara-perkara yang mustahil tidak ada hubungannya dengan kudrah. Bukan karena kekurangan atau ketidakmampuan terhadapnya, tapi karena memang perkara yang mustahil tersebut tidak apa bisa menerima untuk apa? Untuk terwujud. Nah, ini harus dipahami bahwasanya perkara itu sendiri memang tidak menerima untuk diwujudkan karena perkara yang muhal, sehingga tidak ada hubungannya dengan kudrah. Sehingga siapa saja yang mempertanyakan hubungannya dengan kudrah, mampu atau tidak mampu, nah kita katakan pertanyaanmu sejak asal saja sudah salah. Paham? Pertanyaanmu sudah salah. Qala wa hadha al-asru huwa al-imanu bi rububiyyatihi al-'ammati at-tammah fa innahu la yu'minu bi annahu rabbu kulli shay'in illa man amana annahu qadirun 'ala tilka al-ashya'. Dan pokok ini adalah keimanan terhadap rububiyah secara umum yang sempurna, yaitu pokok yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala pada kalimat beliau yang sedang disyarah berhubungan dengan keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya mencakup dan sempurna. Fa'innahu la yu'minu bi'annahu rabbu kulli syai' illa man amana annahu qadirun ala tilkal asya'. Sebab tidak akan beriman bahwasanya Allah itu Rabb segala sesuatu kecuali orang-orang yang beriman bahwasanya Allah itu Zat yang Maha Mampu atas semua perkara-perkara itu. Paham? Allah Rabb kulli syai'. Tidak akan meyakini ini kecuali orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah qadirun ala tilkal asya'. Paham sampai sini? Nah, bagaimana dia bisa menjadi Rabb bagi segala sesuatu kalau tidak mampu atas segala sesuatu? Paham? Wala yu'minu bitamami rububiyyatihi wa kamaliha illa man amana bi annahu ala kulli syai'in qadir. Dan tidak beriman dengan kesempurnaan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Nah, ini jelas. Wa inna ma tanaza'u fil ma'dumil mumkin hal huwa syai'un am la. Sekarang kita lewati ayat wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, keluar dari syai' apa? Berdasarkan kesepakatan uqala, keluar dari syai' ini apa? Sebelum kita lanjutkan, Hudzaifah, perkara yang mustahil lidati, perkara yang muhal lidati, sama mustahil atau muhal lidati. Yang diperselisihkan adalah apa? Al-ma'dum al-mumkin. Al-ma'dumul mumkin. Baik. Maksudnya apa? Yaitu makhluk sebelum dia diciptakan. Nah, makhluk sebelum dia diciptakan. Makhluk itu kan mungkin, ya kan? Tapi ma'dum, yaitu sebelum dia diwujudkan. Itu gambaran mudahnya. Ini yang diistilahkan dengan al-ma'dum al-mumkin. Itu sesuatu yang tidak ada, tapi mungkin untuk adanya. Nah, al-ma'dumul mungkin, apakah masuk dalam keumuman syai ataukah tidak? Kain? Kata Imam Ibn Abil Izz rahimahallahu ta'ala, wa tahqiq dan nam tahqiq untuk masalah ini, anna al-ma'duma laysa bi syai'in fil kharij. Bahwasanya perkara yang tidak ada itu bukan masuk dalam kategori syai' secara apa? Secara hakiki. Nah, yang apa? Yang bisa dilihat wujudnya. Fil kharij maksudnya yang memang betul-betul terwujud. Ya, karena memang dia perkara yang tidak ada. Nah, wujudnya ya tidak ada, paham? Nah, kalau dia dari sisi wujudnya, maka ma'dum bukan masuk dalam kategori syai'. Walakin Allah ya'lamu ma yakunu qabla an yakuna wa yaktubu wa qad yadhkuruhu wa yukhbiru bih. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma yakun qabla an yakun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang akan terjadi sebelum dia itu terjadi. Wa yaktubu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menulisnya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dan mengkhabarkannya. Seperti apa qaulihi ta'ala, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah syai'un adzim, sesuatu yang apa? Yang sangat besar, dahsyat. Zalzalatus sa'ah, sampai saat ini sesuatu yang ma'dum atau seorang sesuatu yang na'am wujud atau maujud. Salah. Ma'dum. Tapi apa? Mungkin. Dan paham. Karena apa? Telah dikhabarkan akan terjadinya. Cuman fil kharij, saat ini ketika kita mengatakan, apakah itu maujud? Tidak. Itu maksudnya. Fayakunu syai'an fil ilmi wa dzikri wal kitabi la fil kharij. Sehingga hal tersebut, zalzalatus sa'ah ini, kentaran, guncangan hari kiamat, dia merupakan syai', merupakan sesuatu, tapi apa? Fil ilmi wal dzikri wal kitab, dalam ilmu, dalam pengetahuan kita. Kemudian dalam penyebutan dan di dalam Alkitab. La fil kharij, tidak apa? Di luar, yaitu tidak berupa sesuatu yang terwujud saat ini. Paham? Maksud la fil kharij ini yaitu apa? Di luar itu semua yang sudah terwujud. Sudah terwujud, sudah apa? Sudah ada secara hakiki terlihat atau bisa diindra. Paham? Nah. Kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah perkara Allah apabila menghendaki sesuatu, arada syai'an. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah katakan padanya kun, maka terjadilah. Qala ta'ala wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wa qad khalaqtuka min qabl, dan sungguh aku telah menciptakan engkau sebelumnya, wa lam taku syai'a, dalam keadaan engkau itu apa? Bukan apa? bukan sesuatu yang maujud. Paham? Ai lam takun syai'an fil kharij, engkau itu bukan sesuatu yang ada wujudnya. Wa in kana syai'an fi ilmihi ta'ala, walaupun nah, engkau itu merupakan syai'an dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, merupakan syai' dalam ilmu Allah. Paham? Ini berhubungan dengan siapa? Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Hah? Ahmad. Tapi berhubungan dengan Nabi Allah Zakaria. Sebelumnya, ya memang apa? Bukan syai', bukan sesuatu yang ada di dunia ini sebelum Allah ciptakan. Paham? Kita pun demikian. Dalam ayat, hal ata'ala al-insani hinu min dahmi hinu min ad-dahri, hal ata'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang atas seorang hamba, seorang insan, suatu zaman, lam yakun syai'an madhkura, yang sebelumnya dia itu apa? Bukan sesuatu yang bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Kenapa? Karena memang saat itu belum diciptakan. Paham? Wa qawluhu laisa kamitslihi syai'. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Nah, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala syai'un, sesuatu pun. Raddun 'alal musyabbihah, karena sesuatu yang maujud itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa qauluhu ta'ala wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu as-sami'ul basir, raddun 'alal mu'attilah. Nah, ini sudah berbeda paragraf. Baik, tapi sekarang ikhwan berhubungan dengan hal al-ma'dumul mumkin itu masuk dalam syai' atau tidak. Berarti perlu kita ketahui dari keterangan Imam Ibn Abil Izz tadi, ikhwan. Perlu kita ketahui bahwasanya wujud itu ada dua. Al-wujud, wujudan. Yang pertama, wujudun aini. Huwa makana kainan fil kharij ay asyahid, yaitu sesuatu yang nyata, sesuatu yang memang apa, terwujud secara nyata. Ini wujudun aini. Yang kedua, wujudun ilmi, yaitu makana fi dzikri wal ilmi, yaitu sesuatu yang ada tapi hanya dalam apa, dalam benak dan dalam ilmu, dalam penyebutan saja. Paham? Ini, dengan ini insyaallah lebih jelas tadi. Nah, jadi wujud ada dua, wujudun aini dan wujudun ilmi. Nah, al-ma'dum sekarang. Nah, al-ma'dumul mungkin. Sesuatu yang tidak ada tapi yang mungkin adanya. Nah, sekarang ada atau tidak? Nah, taim. Nah, al-ma'dumul mungkin tidak syak. Nah, dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan syai'. Kenapa? Karena maujud fi ilmillah, ya kan? Allah Maha tahu segala sesuatu yang akan ada. Nah, karena Allah telah menuliskannya dan telah menyebutkannya. Baik. Cuman yang dimasalahkan di sini yaitu secara nyata. Nah, fil kharij fi syahid, sama maksudnya. Secara nyata, apakah naam itu masuk kategori syai' atau bukan? Naam. Maka ahli sunnah wal jamaah, yang juga dalam masalah ini orang-orang mursiah dan asyairah serta yang lain yang ikut. Naam. Bahwasannya al-ma'dum laisa syai'an fil kharij. Naam. Inilah yang jelas secara apa? Secara akal, ya kan? Secara akal. Nah, demikian pula apa? Di ditegaskan oleh dalil-dalil. Seperti tadi, walam taku syai'a hal ata'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini kan penafian kalau itu syai', paham? Lam yakun syai'a, lam taku syai'a, menunjukkan bukan masuk kategori syai', tapi apa? Fi fil kharij. Adapun fi ilmillah, maka itu masuk apa? Masuk cakupan dari syai', paham? Ini untuk pahami syai' ini sih. Ya, syai'un itu yang masuk kategori syai'un itu apa, itu harus paham. Sedangkan Mu'tazilah dan Syiah, ikhwan, mereka mengatakan al-ma'dum itu syai' secara mutlak. Nah, berdalil dengan ayat tadi, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Allah telah mengatakan bahwasanya guncangan hari kiamat itu sebagai syai', padahal ma'dum, sesuatu yang belum terjadi. Maka jawabannya apa? Naam. Jawabannya naam. Bahwasanya itu syai' pada apa? Yauma tarawnaha. Tapi saat ini bukan syai'. Dikatakan syai' itu apa? Yauma tarawnaha. Naam. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Yaitu pada hari engkau melihatnya. Jadi Allah khabarkan bahwasannya itu syai' pada hari terjadinya, pada hari manusia melihat dan merasakan guncangan itu. Akan tapi untuk saat ini, nah, secara wujudnya apakah masuk kategori syai'? Belum, ya kan? Tidak masuk dalam kategori syai' karena belum terwujud, belum terjadi. Nah, nah ini, nah, pahami dengan baik. Kemudian penegasan tentang ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Naam. Fal makhluq fa huwa subhanahu wa ta'ala mawsufun bi sifatil kamal wa laisa lahu fiha syabih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan dan tidak memiliki naam sesuatu yang menyerupainya sedikit. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Fal makhluqu wa in kana yusafu bi annahu samii'un basir, falaysa sam'uhu wa basaruhu ka sam'ir rabbi wa basari. Jadi makhluk walaupun dia disifati bahwasanya dia itu samii'un basir, maka pendengaran dan penglihatannya tidak seperti pendengaran Rabb dan penglihatan Rabb. Wala yalzamu min itsbati sifati tashbihun in sifatul makhluqi kama yaliku bi wa sifatul khaliqi kama yaliku bi. Nam tidak melazimkan dari penetapan sifat adanya penyerupaan, sebab sifat-sifat makhluk sebagaimana yang pantas untuk makhluk dan sifat-sifat al-khaliq sebagaimana yang pantas untuk khaliq. Nam. Nah ini sudah pembahasan lain. Baik. Jadi untuk wa huwa ala kulli syai'in qadir, nah, maka pahami pembahasan tentang syai'nya. Nah, kemudian di akhir laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, ini yang sekarang dibahas oleh apa? Oleh pensyarah. Cuma tempat saya tidak di paragraf sehingga kurang bagus. Tempat kalian di paragraf, nah, di paragraf bagus sehingga apa menunjukkan selesai pembahasan. Ya, biasa. Qala wa la tanfi 'anillahi ma wasafa bihi nafsuhu wa ma wasafahu bihi a'raful khalqi bi rabbi wa ma yajibu lahu wa ma yamtani'u 'alayhi. Dan jangan engkau menafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang telah Allah sifati dirinya dengannya. Tidak boleh kita menafikan dari Allah apa-apa yang telah Allah sifati dirinya dengannya. Kemudian, wa ma wasafahu bihi a'raful khalqi bi rabbih. Dan apa saja yang a'raful khalqi, orang yang makhluk yang paling mengenal Allah, paling tahu tentang Allah, yaitu siapa? Siapa Muhammad? Makhluk yang paling mengenal Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa ma wasafahu bihi a'raful khalqi bi rabbih. Maksudnya itu jangan kita menolak, meniadakan sifat-sifat yang telah disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Karena beliau adalah manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajibu lahu wa ma yamtani'u alaihi, demikian pula tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita menafikan apa-apa yang wajib atas Allah dan apa-apa yang apa? Tidak mungkin yang harus kita apa? Tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib atas Allah ketika datang dalil maka kita tetapkan, tidak boleh kita tolak. Demikian pula wa ma yamtani', yang tidak pantas bagi Allah tidak boleh kita tetapkan bagi Allah. Wa ansahuhum li ummati. Naam. Atau masih sifat berarti. Saya ulangi. Wa ma wasafahu bihi a'raful khalqi bi rabbih wa ma yajibu lahu wa ma yamtani'u alaihi. Naam. Yaitu jangan engkau tiadakan dari Allah apa-apa yang telah disifatkan oleh orang yang paling mengenal Allah dan orang yang paling tahu tentang apa-apa yang wajib bagi Allah dan yang tidak mungkin bagi Allah. Paham? Sampai sini. Jadi wa ma yajibu lahu wa ma yamtani, ini masih apa? Masih atapnya bi rabbih. A'raful khalqi bi rabbih wa bima. Paham? Wa bima yajibu lahu wa ma yamtani alaihi. Itu atapnya ke situ. Wa ansahuhum li ummati, dan orang yang paling menginginkan kebaikan bagi umatnya. Karena hakikat nus iradatul khair lil ghaib. Wa afsahuhum wa aqdaruhum 'alal bayan, dan orang yang paling fasih dan paling mampu untuk menjelaskannya. Ini sifat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya tidak boleh kita meniadakan dari Allah sifat-sifat yang telah Allah tetapkan dan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Fa innaka in nafaita syai'an min dhalika kunta kafiran bima anzala 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebenarnya engkau apabila meniadakan sesuatu, menolak sesuatu dari hal-hal tersebut yang Allah tetapkan maupun yang Rasulullah tetapkan, maka engkau menjadi kafir, menjadi seorang yang kufur. Ya, menjadi seorang yang kufur dengan apa yang telah Allah turunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Cuman harus antum beri apa? Beri penjelas, yaitu hadza hukmun am. Ini hukum secara umum. Jangan sampai kemudian setelah belajar ini antum pulang menemui orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah, berarti kamu kafir karena menolak sifat fi'liyah misalnya. Ini hukum secara umum. Adapun penerapan secara per individu, kawan, maka ada aturannya. Wa idza wasaftahu bima waswa bihi nafsah fala tushabbihuhu bi khalqi. Setelah itu yang kedua, langkah kedua. Tadi apa, tidak boleh menolak, ya kan? Sekarang apabila engkau telah mensifati Allah dengan apa-apa yang telah Allah sifati dirinya dengannya, maka jangan engkau samakan Allah dengan makhluknya. Paham? Jadi tadi tidak boleh engkau tolak, itu yang pertama. Semua yang datang dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, setelah engkau menerima, maka jangan engkau samakan dalam menetapkan sifat-sifat itu dengan sifat-sifat para makhluk. Kenapa? Falaisa kamitslihi syai', sebab tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syabbahtahu bi khalqihi kunta kafiran bih. Maka apabila engkau menyamakan Allah atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, maka jadilah engkau seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga apa hukum secara umum. Qala Nu'aym bin Hammad al-Khuza'i, Syekh al-Bukhari, nah, seorang yang apa? Qawiyun fi sunnah, tapi dalam apa? Dalam riwayat hadis ikhwan beliau dhaif. Nu'aym bin Hammad. Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wa la ma wasafahu bihi rasuluhu tashbihan. Ini kalimat yang bagus dari Nu'aym bin Hammad. Siapa saja yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh telah kafir. Dan siapa saja yang menolak apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya, maka telah kafir. Nah, dan tidaklah apa-apa yang telah Allah sifati diri dengannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengannya itu ada penyerupaan. Tidak ada. Paham? Tidak ada pada sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluk. Paham? Nah, kalimat ini nam ditambahkan dalam nam athar yang dihafal. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. Dan akan datang dalam perkataan Syekh Al-Tahawi, yaitu waman lam yatawakkan nafiyya wa tashbiha zalla wa lam yusibit tanzi. Siapa saja yang tidak menjaga diri, lam yatawakkan nafiyya wa tashbiha, ada wawunya ya, an-nafiyah wa tashbihan. Siapa saja yang tidak menjaga diri, berhati-hati dari penafian dan penyerupaan, maka dia akan tergelincir dan tidaklah apa? Tidaklah benar dalam apa? Dalam pensucian dia terhadap Allah. Berarti dia bukan orang yang mensucikan Allah dari kekurangan. Dan insya Allah akan kita lewati pada kalimat tersebut secara lengkap syarahnya. Nah, barakallahu fikum, naktahi bihadza. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت